At-tanazu' At-tanazu' fil amal. At-tanazu' lughatan adalah at-tajadub, saling tarik menarik. Itu makna at-tanazu' lughatan. Adapun maknanya secara istilah seperti yang disebutkan di sini oleh An-Nadhim rahimahullah. In amilani qadaya fi ismin amal qablu falil wahidi minhumal amal. Apabila dua amil menuntut amalan pada isim. In amilani qadaya fi ismin amal, yani in qada amilani amalan fi ismin. Apabila ada dua amil yang menuntut amalan pada isim. Di sini dibawa kepada lughahnya Rabi'ah, di mana mereka mewaqafkan yang mansub dengan sukun juga, amal bukan amala. Qablu falil wahidi minhumal amal, dalam keadaan amil tersebut atau dua amil tersebut datang sebelum isimnya. Di sini mengisyaratkan kepada syaratnya ya. Falil wahidi minhumal amal, maka amalannya hanya ditetapkan bagi salah satunya. Maka bagi salah satunya ditetapkan amalan. Itu dhabit daripada at-tanazu'. Ada dua amil yang menuntut. Ya, ada syaratnya di sini menuntut. Nanti akan kita bahas tentang khilaf terkait dengan bagaimana kalau ada dua amil yang salah satunya tidak menuntut amalan pada isim. Apabila ada dua amil menuntut amalan, amalan itu sih pada isim. Kemudian dua amil ini datang sebelum isim. Itu syaratnya. Maka bagi salah satunya diamalkan. Apakah amil yang pertama ataupun yang kedua. Di sini fismin i'rabnya jar majrur muta'alliq dengan amal. Kok boleh di sini dia jar majrur diakhirkan dari amilnya amal, padahal di situ amal adalah masdar. Jawabannya li darurah, lemah. Atau jawaban yang kedua li tawassu' fi dzaraf al jar wal majrur. Ada dua jawaban, bisa karena darurah ataupun karena tawassu' fi isti'mali al jar wal majrur. Kemudian di sini disebutkan in amilan iqtadaya, apabila dua amil menuntut. Nah, ini mungkin perlu kita tambahkan sedikit. Iqtida ataupun at-talab itu imma ala jihati at-tawafuq, ada kalanya di atas sisi at-tawafuq, keserasian, yakni masing-masing dari amil ini misalkan butuh kepada fa'il, atau masing-masing dari amil ini butuh kepada maf'ul. Ya, ja'a misalkan, ja'a wa qoma az-zaidani, masing-masing dari ja'a dan qoma tawafuq kan fil fa'iliyah, pada kebutuhannya kepada fa'il. Atau tadi imma ala jihati tawafuq fil fa'iliyah awil maf'uliyah, ataupun pada maf'uliyahnya. Darabtu wa akramtu zaidan, tawafuq di sini antara amil yang pertama dengan yang kedua dalam maf'uliyah. Ataupun ma'at takhaluf fihima, bersama dengan takhaluf, perbedaan tuntutan dari dua amil ini, yang satu membutuhkan maf'ulnya, yang kedua membutuhkan fa'ilnya. Darabtu wa qama zaidun, ini kan sama, keduanya butuh kepada zaid, hanya saja bedanya yang pertama butuh kepada zaid sebagai maf'ulnya, yang kedua butuh kepada zaid sebagai apa, fa'ilnya. Itu ma'at takhallu fihima. Kemudian wal amilani imma fi'lan, dan amilnya bisa dua-duanya fi'il, nanti akan kita baca pada ta'liqat beliau Syekh Muhammad Muhyiddin, atau dua isim, atau berbeda, satunya amilnya isim, satunya fi'il. Aqaimun wa qa'ada zaidun, aqaimun wa qa'ada zaidun, amil yang pertama isim, qa'im yang kedua apa, fi'il. Kemudian juga disebutkan dalam at-tashrih nukilan dari ucapannya Ibn Khabbaz dalam An-Nihayah fi Nahwi. Kata beliau, la yaqu'u at-tanazu' fil maf'uli lah. At-tanazu' tidak terjadi pada maf'ul lah. Kalau yang dicontohkan kebanyakan maf'ul bih. Wala al-hal, tidak pula terjadi pada hal. Wala tamyiz, wa yajuzu fil maf'uli ma'ah, dan boleh kata beliau Ibnu Al-Khabbaz pada apa? Maf'ul ma'ah. Contoh qumtu wasirtu wa zaidan. Qumtu wasirtu wa zaidan. Diperselisihkan di sini, diperebutkan wa zaidan maf'ul ma'ah oleh qumtu dan sirtu. Kalau diamalkan yang kedua yaitu sirtu, qumtu, wasirtu, wa zaidan, maka in u'milat tsani berarti apa? Qumtu diamalkan yang kedua bagaimana berarti? Qumtu wasirtu wa zaidan ya. Wa zaidan. Atau sepertinya ada yang ketinggalan ini, saya nulis ya. Sini saya tulis in u'milat tsani saya dan tertinggal. Ya, atau tawaqumtu, wa qumtu wa sirtu wa iyyahu wa zaidan. Ah, kalau diamalkan yang pertama tadi mungkin betul, qumtu wa sirtu apa? Zaidan. Qumtu wa sirtu wa zaidan. Adapun kalau yang di amalkan yang keberapa? Yang ke kalau ini lihat qumtu wa sirtu wa iyyahu wa zaidan. Ini nih amalkan apa nih? Hah? Yang kedua apa yang pertama? Kedua ya. Iya betul. Jadi in u'milat asani maka dikatakan qumtu wa sirtu wa iyyahu wa zaidan. Wa iyyahu wa zaidan. Kalau diamalkan yang pertama bagaimana? Atau yang pertama itu? Yang pertama ya, balik ya. Kalau diamalkan yang pertama maka dikatakan qumtu wasirtu wa iyyahu wa zaidan. Qumtu wasirtu wa iyyahu wa zaidan. Kalau diamalkan yang kedua bagaimana? Ya, anak membawakan ucapannya Ibnu Khabbaz seperti ada yang tertinggal, nanti insyaallah kita ulang lagi. Nukilan dari Ibnu Khabbaz dalam An-Nihayah. Di sini ada yang tertinggal tulisannya nih. Ya, baik kita lanjutkan. Wa thani aula 'inda ahli al-Basrah. Wa ikhtara 'aksan ghairuhum dha asrah. Wa thani aula, mengamalkan amil yang kedua itu lebih utama. Inda ahli al-Basrah, menurut penduduk Basrah. Yani ahli nahwu Basrah. Wa ikhtara 'aksan ghairuhum dha asrah. Dan dipilih lawannya yaitu mengamalkan yang ke satu, yang pertama. Dipilih oleh ghairuhum selain mereka. Ya, siapa? Orang-orang Kufah. Dha asrah, dalam keadaan mereka memiliki jamaah yang kuat. Asrah adalah jamaah qawiyah. Insyaallah saya faham ya ini ya. Maknanya apabila dua amil menuntut amalan pada isim, dalam keadaan dua amil ini datang sebelum isimnya, maka bagi salah satu dari dua amil ini amalannya ditetapkan. Itu dengan kesepakatan ahli nahwu, bahwasanya yang ditetapkan bagi salah satunya. Yang terjadi khilaf adalah mana yang lebih utama untuk ditetapkan sebagai amilnya. Ya, at-tanazu' ini kalau istilahnya orang Kufah menyebutnya dengan bab al-i'mal. Al-i'mal. Bab al-i'mal. Jadi kita langsung baca syarahnya di sini. Banyak sekali di sini juga faedah dari Syekh Muhammad Muhyiddin. InsyaAllah kita baca. At-tanazu' ibaratun 'an tawajjuhi 'amilaini ila ma'mulin wahidin. Tanazu' adalah ungkapan tentang tawajjuh 'amilaini, diarahkannya dua amil ila ma'mulin wahidin, kepada satu ma'mul. Ya, jadi sebagian ahli nahwu ataupun ahli nahwu berselisih tentang apakah dipersyaratkan pada tanazzu' itu at-tawajjuh, yakni tawajjuh 'amilaini atau aksar ila ma'mul wahid atau aksar. Ada khilaf. Kata Al-Hudhari rahimahullah, wa syaratu qaumun wujuba tawajjuhil amilan. Satu kaum dari ahli nahwu mempersyaratkan pada at-tanazu' agar dua amil ini terarahkan kepada ma'mul. Ya. Mempersyaratkan apa? Wajibnya untuk dua amil ini diarahkan kepada ma'mul. Maka kata beliau fa kharaja qawlu ta'ala, maka menurut sebagian mereka contoh ucapan Allah Subhanahu wa taala ini keluar dari bab at-tanazu', yaitu wa annahu kana yaqulu safihuna. Lihat, ada kana, ada yaqulu. Kata sebagian ini tidak masuk bab at-tanazu'. Kenapa? Lihtimali anna isma kana dhamir sya'n, karena di sini mungkin ada kemungkinan bahwasanya isimnya kana dhamir sya'n. Fala tatawajjah ila safihina atau ila safihuna, sehingga kana tidak terarahkan kepada safihuna sebagai isimnya. Tapi kata beliau Al-Hubari wal azhar ada musyirat, yang lebih zahir, lebih kuat adalah tidak dipersyaratkan untuk dua amil ini tatawajjah ila ma'mul, ila ma'mulin wahid atau akthar. Sehingga kata beliau fayajuzu tanazu' fil ayah, kata Al-Hubari, sehingga boleh dalam ayat tadi dimasukkan kepada bab at-tanazu' kama yajuzu adamu, boleh juga untuk kita tidak memasukkannya kepada tanazu', kalau kita menafsirkan barakana isimnya yang berupa dhamir sya'an. Nah, di sini asy-syarih mempersyaratkan tidak at-tanazu' ibaratun an tawajjuh, mempersyaratkan ya adanya tawajjuh, ada khilaf itu. Ada tawajjuh, kalau ada kemungkinan yang lain enggak boleh. Adapun Al-Hubari tadi kalau bisa untuk diarahkan dia kepada satu ma'mul yang sama dengan ma'mul yang lain boleh, meskipun dia ada kemungkinan untuk dibawa kepada ma'mul yang lain. At-tanazu' ibaratun an tawajjuhi 'amilaini. At-tanazu' adalah ungkapan tentang diarahkannya dua amil kepada satu ma'mul. Nah, di sini juga ada pembahasan tentang apakah dibatasi amilnya dua atau boleh juga lebih. Yang rajih boleh lebih dari dua, bahkan terkadang tiga. Kemudian juga yang kedua, ila ma'mulin wahid, kepada satu ma'mul. Ini juga diperselisihkan apakah ma'mulnya boleh lebih dari satu atau mungkin lebih dari satu. Maka jawabannya mungkin semua. Amilnya bisa lebih dari dua, ma'mulnya pun bisa lebih dari satu. Kemudian kita baca saja di sini catatan kakinya, di antara syahid yang menunjukkan mungkin atau bisanya amil pada tanazu' itu lebih dari satu dan juga ma'mulnya lebih amilnya lebih dari dua dan ma'mulnya lebih dari satu adalah ucapan beliau sini wa qad yakunu tanazu' fi thalathati awamil, terkadang tanazu' terjadi pada tiga amil, perebutan satu atau dua ma'mul terjadi pada tiga amil. Wahtujja biqauli Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dijadikan hujahnya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tusabbihuna wa tukabbiruna wa tuhamiduna apa wa tahmaduna, tusabbihuna wa tukabbiruna wa tahmaduna dubura kulla salatin thalathan wa thalathin, rawahu bihadza al-lafz muslimun fi sahihih. Lihat, tusabbihuna ini amil yang pertama. Kalian bertasbih, tukabbirun ya mudin apa? Membesarkan Allah, tuhammidun mentahmid, mensucikan Allah. Tuhammidun, tahmid dia. Ya. Tuhammidun dan memuji Allah, dubura. Ini yang pertama. Dubura. Kullu salatin. Dubura sebagai apa? Dhorf. Dhorf apa? Makan, iya kan? Di belakang, makan kan? Salasan wa salasin ini maf'ul mutlak. Di sini diamalkan untuk yang mana? Yang terakhir. Untuk yang terakhir. Adapun yang kedua, amil yang pertama dan yang kedua itu aslinya tusabbihuna fihi iyaha. tusabbihuna fihi iyaha wa tukabiruna fihi iyaha. Karena dia fadlah, maka dibuang. Tusabbihuna wa tukabbiruna wa tuhammiduna dubura kulli salatin. Jadi di sini dubura itu adalah ma'mulnya tuhammidun, begitu juga salatan ma'mulnya tuhammidun. Adapun ma'mulnya tusabbihun wa tukabbirun karena fadlah maka dibuang. Aslinya tusabbihuna fihi iyaha. Tusabbihuna fi adubur, ini fi duburi kulli salat iyaha, ini salasan wa salasin. Di sini kita dapati dua syahid ya. Yang pertama bolehnya amil lebih dari dua, dan yang kedua bolehnya makmul lebih dari satu, ya kan? Kemudian di sini katakan, ya, tanazu adalah ungkapan tentang diarahkannya dua amil kepada satu makmul. Di sini ila makmulin wahidin dimutlakan. Maka ini kata al-Hubari yashmal al-zahir wa dhamir, mencakup makmul yang berupa isim zahir dan dhamir. Hanya saja kalau dhamir ada syaratnya, lakin bi syarti kaunihi munfasilan mutlaqa. Agar kalau ma'mulnya al-mutanaza' fihi itu adalah dhamir, agar dia munfasilan mutlaq, boleh kalau dhamirnya munfasil. Au muttasilan majruran, atau dhamir yang muttasil tapi syaratnya apa? Majrur. Kalau yang munfasil mutlaq. Sama yang majrurnya. Nah, yang majrur enggak ada ya. Bisa marfu ataupun yang mansub. Nahu Zaidan inna maqama wa qa'adahu. Zaidan inna maqama wa qa'adahu. Zaid hanyalah yang berdiri dan yang duduk itu dia. Zaidan inna maqama wa qa'adahu. Ya, huwa di sini munfasil. Kemudian ini yang marfu ya. Mutlakan tadi kan kalau apa? Kalau makmulnya dhamir munfasil. Yang maksudnya wa ma darabtu akramtu illa iyyahu. Wa ma darabtu akramtu illa iyyahu. Adapun yang majrur kemudian dhamirnya muttasil, contohnya wathiqtu wa taqawaitu bika. Wathiqtu wa taqawaitu bika. Bagus juga itu. Insyaallah faedah dari Al-Hubari, antum baca, cuma cetakannya tulisannya seperti itu, nempel-nempel. Wa thiqtu wa taqawaitu bika ala khilafin fil akhir, dengan adanya khilaf pada yang terakhir itu. Wa thiqtu wa taqawaitu bika khilaf. Ah, di sini juga ada catatannya nomor 4. Ya sudahlah, nyantai aja. Ya, nomor 4 kita baca. Ini banyak faedah dari beliau, Syekh Muhammad Muhyiddin. Qad yakunu al-amilani al-mutanazzi'ani fi'lain. Terkadang dua amil yang berseteru itu adalah fi'il. Wa yashtarut fihi ma hina idzin. Nah, ketika dua amil yang berseteru ini adalah fi'il, maka ada syaratnya. Yang pertama ataupun syaratnya adalah an yakuna mutasarrifain, agar kedua fi'il ini mutasarrif, bertasarruf, bukan jamid. Nahu qawli ta'ala atuni ufrigh alaihi qitra. Ya. Atuni ufrigh alaihi qitra. Datangkanlah dan tuangkanlah kepadanya qitra, cairan tembaga itu. Di sini diamalkan mana? Yang pertama atau yang kedua? Yang kedua. Adapun yang ke yang pertama itu dibuang. Karena fadlullah aslinya apa? Atunihi, ya kan? Atunihi ufrigh alaihi qitra. Wa qad yakuna ismaini, kadang amil yang berseteru itu sama-sama isim. Dua isim. Wa yushtaratu fihi ma hina idin an yakuna mushabbahain lil fi'li fil 'amal. Dan dipersyaratkan pada keduanya ketika itu agar keduanya menyerupai fi'il. Serupa dengan fi'il fil 'amal. Bisa juga musyabbihaini menyerupai. Wa dzalika bi an yakuna ismay fa'ilaini, yaitu agar keduanya berupa isim fa'il. Ini kan beramal seperti amalnya fi'il. Nahu qawli syair, contohnya ucapan penyair, uhidta mughithan mughniyan man ajarta. engkau dikenal, diketahui sebagai seorang yang mughithan, suka menolong, mughniyan man ajartah, dan mencukupi orang yang kau balasi. Ah, di sini faman ismu ismun mausulun, isim mausul. Tanaza'ahu kullun min mughithin wa mughnin, diperbutkan oleh mughith dan mughnin. Ya. Diamalkan yang mana? Yang kedua ya. Aw bi an yakuna ismai maf'ul, atau agar keduanya adalah dua isim maf'ul. Seperti ucapannya Kusayyir. Qadha kullu dhi daynin fawaffa gharimahu wa 'azzatu mantulul mu'annan gharimuha. Qadha kullu dhi daynin, setiap orang yang memiliki hutang menunaikan hutangnya. Fawaffa gharimah, maka dia pun memenuhi haknya gharimah. Orang yang memiliki piutang itu, yang dia berhutang padanya. Semua orang yang punya hutang membayar, melunasi hutangnya kepada gharimah, dia pemilik piutang itu. Wa azzatu, sedangkan azzah, nah, wanita sepertinya, mamtulun mu'annan gharimuha, diulur-ulur dan dibikin susah orang yang memberi hutang padanya. Ya. Di sini mana syaitnya? Mamtulun mu'annan gharimuha. Diperbutkan gharim oleh mamtulun mu'annan. Dan di sini yang diamalkan apa? Mu'annannya ya. Aw bi an yakuna masdarain, atau kedua-duanya, dua amil ini yang berseru adalah masdar. Contoh ucapanmu, ajibtu min hubbika wa taqdirika zaidan. Ajibtu min hubbika wa taqdirika zaidan. Aw bi an yakuna ismai tafdhil, atau agar keduanya adalah isim tafdhil. Ka qawlika zaidun abbatun nasi wa ajma'uhum lil ilmi. Jelas ini. Ya, Zaidun abbatun nasi wa ajma'un lil ilmi. Ya, lil ilmi diperbutkan oleh amil yang pertama abbat, yang kedua ajma'. Aw bi an yakuna sifataini musyabbihataini, musyabbahataini. Atau keduanya sifat musyabbah. Contoh, Zaidun hadirun wa karimun abuhu. Zaid adalah orang yang memiliki sifat hati-hati dan mulia bapaknya. Zaid adalah orang yang bapaknya gitu ya, memiliki sifat hati-hati dan karim, mulia, dermawan. Au bi an yakuna mukhtalifaini, atau berbeda dua amil ini. Pada isim ada fi'il ta'ajjub, ada khilaf. Sebagian membolehkan. Ya. Ma ahsana wa akrama Zaidan. Ahsin wa akrim bi Zaidin. Sebagian membolehkan, sebagian tidak. Famisalul fi'li wasmil fi'l, contoh dua amil yang berbeda, yang satu isim, yang kedua fi'il, adalah ucapan Allah SWT, ha umuqra'u kitabiyah, ambil ini, bacalah kitabmu. Mana di sini yang berebut amil? Ha dengan iqra'u, memperebutkan kitabiyah sebagai maf'ulnya. Dan di sini diberikan kitabiyah untuk iqra'u. Ha itu aslinya, ya kalau ditambahkan makmulnya ha'umuhu gitu lah, ha'umuhu. Kemudian asli ha'um itu hakum. Asli hakum. Ini hakum. Jadi isim fil amrnya haknya saja, seperti ingat dalam pelajaran tauhid tajwid dia akhi haka ilman hazahu ghairu khasir, ya kan? Ha itu bermakna apa? Khudh. Jadi ha'um asli hakum. Diganti kafnya menjadi wawu ha'um. Setelah itu diganti lagi wawunya menjadi hamzah, menjadi ha'um. Isim fi'il jamid, maknanya khud. Mim di situ hanya tanda jamak. Hamzah tadi sebagai ganti dari kaf. Jelas ini insyaAllah. Wa mithalul fi'li wal masdar, contoh dua amil yang berbeda, yang memperebutkan satu ma'mul, yaitu fi'il dengan masdar, adalah ucapan penyair, laqad alimat ulal mughirati, laqad alimat ulal mughirati annani laqitu falam ankul anid darbi misma'a. Sungguh kuda yang pertama al khail itu ya, al mughirah huwa min al khail allati tughir, kuda yang menyerang, wal mughirati subha, kuda pertama yang menyerang telah mengetahui bahwasanya aku laqitu, annadi laqitu, bahwasanya saya laqitu, berjumpa, ya, berjumpa dengan musuh. Falam ankul ani dharbi misma'a, ankul ini ajaza, ajiza ya'jazu ya. Aku berjumpa dengan musuh, falam ankul, dan saya tidak lemah. Ani durbi, untuk memukul, misma'a, misma'a nama orang. Di sini berebut antara ankul dengan apa? Ad-durb, ankul, fi'il, mudari', nakala yankulu, fadakhala yadkhulu. Ad-durb, masdari, duruba, memperebutkan misma'a sebagai apa? Maf'ulnya. Di sini yang diamalkan mana? Ad-durbnya. Ani durbi, misma'a. Laqad 'alimat ulal mughirati annani laqitu falam ankul 'an ad-darbi misma'a. Maka ucapannya misma'a ismu rajulin. Laqad tanaza'ahu min haythu al-'amal. Afan bukan ankul ya. Laqitu, laqitu dengan ad-darb. Laqitu, saya berjumpa dengan misma'a, dan saya tidak lemah untuk memukul misma'a. Keliru tadi, bukan ankul, ankulu 'an itu. Dia mutajjan 'an, ankulu 'an. Diperebutkan di sini satu ma'mul itu misma' oleh dua amil. Yang pertama fi'il laqiya, laqitu. Yang kedua masdar ad-darb. Wa minhu ta'lam annahu la tanazu'a baina harfain. Dari situ engkau mengetahui bahwasanya tidak ada tanazu' pada dua huruf, wala baina fi'laini jamidaini, tidak pula antara dua fi'il. Ya. Kecuali tadi pada fi'il ta'ajjub al-khilas. Itu boleh karena sebagian. Oh, salah si boleh juga. Wala baina ismaini ghairi amilaini, tidak juga ada tanazu' antara dua isim yang tidak beramal. Wala baina fi'lin mutasarrif wa akhar jamid, juga di antara dua fi'il yang pertama mutasarrif, yang kedua jamid. Aw fi'lin mutasarrif wa ismin ghairi amil, atau antara fi'il yang mutasarrif dengan fi'il dengan isim yang tidak beramal. Wa ishtaratu fil amilaini siwa ma fassalna syartun tsanin, juga dipersyaratkan pada dua amil selain apa yang telah kami rinci syaratun tsanin. Syarat yang kedua. Apa syarat yang pertama tadi yang disebutkan oleh beliau? Apa? Apa? Mutasarrif. Ya, tadi banyak itu. Banyak kuna mutasarrifain kalau fi'il. Agar apa? Mutasarrif ya. Syarat yang kedua, huwa an yakuna bainahuma irtibat, agar antara keduanya, antara dua amil ini ada keterkaitan. Ada keterkaitan. Fala yajuzu an taqul, sehingga tidak boleh engkau katakan qoma qa'ada akhuk. Karena di sini antara qoma dengan qa'ada enggak ada keterkaitan. Seolah-olah kayak badal ya. Idh la irtibata bainal fi'laini, karena tidak ada keterkaitan antara dua fi'il ini, enggak ada huruf athaf gitu enggak. Qoma wa qa'ada enggak ada. Nah, jadi syarat yang pertama yang disebutkan oleh beliau agar ada, agar amilnya mutasarrif ya. Kemudian yang kedua, agar antara amil yang pertama dengan yang kedua atau yang ketiga ada apa? Irtibat. Dan irtibat itu dihasilkan dengan beberapa hal di sini. Atau sebelumnya kita baca dulu sini. Wa yushtaratu lil amilaini kadzalika alla yakuna ahaduhuma mahdhufa. Dipersyaratkan juga pada dua amil itu agar salah satunya tidak dibuang. Disebutkan semuanya. Ya. Wa la yakuna ahaduhuma muakkidan lil akhar, dan agar jangan sampai satu amil adalah sebagai taukid bagi yang lain. Nah, ini bukan tanazu'. Kalau taukid jadi tidak ada, tidak butuh kepada ma'mul kan. Wal irtibatu yahsulu bi wahid min thalathati umur, keterkaitan antara satu amil dengan amil yang lain bisa dihasilkan dengan tiga perkara. Yang pertama, an yu'tafanihima ala awwalihima bi harfin min hurufil ataf, diatafkan yang keduanya kepada yang pertama dengan satu huruf dari huruf-huruf ataf. Kama ra'aita fil amthilati allati suqnaha, sebagaimana yang kau lihat pada contoh-contoh yang kami bawakan, ada semuanya huruf ataf. Asalnya kedua, an yakuna awwaluhuma amilan fi tsanihima. Kemudian irtibat berikutnya dihasilkan dengan awaluhuma amilan fi tsanihima, yang pertama itu amil pada yang kedua. Contoh, وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ أَلَّا يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا. Zanna yang pertama itu beramal pada zanna yang kedua. Ya. Ma'mul kan istilahnya itu. كَمَا ظَنَنْتُمْ ma'mul dari zanna yang pertama. Al-amilani huma zannu wa zanantum. Dua amil tersebut adalah zannu dan zanantum. Wal-ma'mul al-mutanazza' fih. Dan ma'mul yang diperbutkan di situ adalah أَلَّا يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا. Ya kan, wa'annahum dhannu, lihat dari maknanya itu, kelihatan, berebut kan, wa'annahum dhannu, kama dhanantum, alaiya ba'asallahu ahada. Kemudian, wa'kama dhanantum, itu ma'mul li dhannu. Kama dhanantum, ini ma'mul bagi apa? Dhannu, ya. Terjadi kan irtibat sini? Li'annahu sifatun li masdar, karena dia, kama dhanantum, itu sifat dari masdar, yaqau ma'mulan mutlaqa, yang jatuh sebagai maful mutlaq. Nasibuhu dhannu, yang menasabkannya adalah dhannu. Yani wa annahum dhannu dhannan gitu. Ka dhannikum gitu kan. Ataupun kainan ka dhannikum. Kemudian pengikat berikutnya adalah an yakuna jawaban lil awwal. Yang kedua adalah jawaban dari amil yang pertama. Contoh ucapan Allah Subhanahu wa taala, istaftunaka qulillahu yuftikum fil kalalah. Mereka meminta fatwa kepadamu, maka katakanlah yuftikum fil kalalah, Allah telah memberikan fatwa untuk kalian fil kalalah, tentang al kalalah itu seorang mati tidak meninggalkan usul ataupun furu' yang zakar, yang mewarisi. Wa nahu qawlihi jalla sya'nu, dan juga yang semisal itu ucapan Allah Subhanahu wa taala, atuni ufrigh 'alaihi qitra. Ini jawaban atuni ufrigh, makanya ufrigh di sini di jazm kan jawabu tolam kan atuni ufril. Panjang catatan kakinya, enggak apa-apa ya, banyak faedah di sini. Wa yusyaratu fil amilaini aidha, dan juga dipersyaratkan pada dua amil juga. Sudah berapa ini syarat? Yang pertama agar mutasarrif amilnya. Yang kedua agar kedua-duanya disebutkan tidak dibuang. Kemudian agar ada keterkaitan antara amil yang pertama dan yang kedua. Dan keterkaitan bisa dihasilkan dengan beberapa hal. Pertanyaan keempat ini ya. Iya. Wa isyarat fil amilaini aidan, dikasih tulisan apa? Nomor mantun. Ini syarat yang pertama 2 3 4. Wa isyaratu fil amilaini aidan, dan juga dipersyaratkan pada dua amil ini juga. Hah? Yang kelima ini. Yang pertama agar mutasarrif ada irtibat, kemudian harus disebutkan semuanya. Bukan yang satu bukan mentaukid yang lain, berarti yang kelima ini ya. Wa isyaratu fil amilaini aidan, dan juga dipersyaratkan pada dua amil ini yang berseteru, an yakuna kullu wahidin minhuma muwajjahan ilal ma'muli min ghairi fasadin fil lafzi aw fil ma'na. Agar masing-masing dari dua amil itu diarahkan kepada satu ma'mul tanpa terjadi kerusakan pada lafaznya ataupun pada maknanya, itu syaratnya. Bisa diarahkan kepada satu ma'mul tanpa ada kerusakan pada lafaz atau apa maknanya. Maka keluar dengan syarat ini, contoh ucapan penyair, ataki ataki lahiquna ihbisi ihbisi, sudah menggapaimu wahai kudaku, allahiqun, orang-orang yang hendak menangkapmu, ihbis ihbisi ihbisi, sudah tahanlah tahan. Falaisa kullu wahid min ataki ataki muwajjahan ila qawli, lihat. Maka tidaklah masing-masing dari ataki-ataki diarahkan kepada allahiqun sebagai fa'ilnya. Idlau tawajjaha kullu wahid ilaih, karena seandainya masing-masingnya diarahkan kepada allahiqun, niscaya akan dikatakan atauka. Ya kan? Atauka ataki allahiqun. Ini kalau diamalkan yang kedua. Kalau diamalkan yang pertama, ataka atauka allahiqun gitu kan. Aula qala ataka tauka lahikun, bal al mutawajjah ilaihi minhuma huwal awwal, bahkan yang diarahkan kepada lahikun hanya yang pertama saja. Wasani takidun lah, dan yang keduanya takid saja, tidak butuh kepada ma'mul dia. Wa kharaja, juga keluar qaulu Imri al-Qais ibni Hijr al-Kindi, ucapan Imri al-Qais, walau annama, ini bagus ini, sering kita baca ya, di mana ya, Fawqib juga ada ya, Turunan juga ada. Walau anna ma as'a li adna ma'ishatin kafani wa lam adlum qalilun min al mali. Walau anna ma as'a li adna ma'ishatin kafani wa lam adlum qalilun min al mali. Seandainya apa yang aku usahakan adalah maisha yang paling sederhananya. Walau anna ma'as'a li adna ma'ishatin kafani, ini saya mencukupiku, walam atlum qalilun minal mal. Kafani maksudnya mencukupiku, qalilun minal mal, sedikit dari harta, walam atlum, dan aku tidak mencari yang lebih dari itu. Walau anna ma'as'a li adna ma'ishatin. Seandainya apa yang aku cari dan usahakan adalah adna ma'isha, la adna sepertinya. Apa li adna betul? Ya betul ya, li adna karena anna bukan inna. Kalau inna ya. Seandainya apa yang aku usahakan adalah adna ma'isha, ma'isha yang terendah, niscaya kafani, mencukupiku, qalilun minal mal, walam atlub, dan aku tidak mencari selain itu. Lihat. Wa dzalika li anna kullan min kafani, demikian dikarenakan masing-masing dari kafani dan atlub laisa mutawajjahan ila qauli, tidaklah diarahkan kepada ucapannya qaulilun minal mal. Di sini kan yang terkesan berseteru adalah dua amil, yaitu apa? Kafani dengan atlub gitu kan. Walam atlub. Sepertinya memperebutkan qaulil. Kafani sebagai fa'ilnya, kemudian atlub menuntut qaulil sebagai maf'ulnya. Tapi ini ternyata secara makna tidak bisa seperti itu. Idlau kana kullun minhuma mutawajjahan ila ilaihi la sara hasilul ma'na, dikarenakan seandainya masing-masing dari dua amil ini diarahkan kepadanya, yaitu kepada qalil, niscaya ya secara ringkas maknanya adalah kafani qalilun minal mal walam atlub hadzal qalil. Lihat, mencukupiku, niscaya mencukupiku sedikit harta dan aku tidak mencari yang sedikit ini, kan enggak pas tuh. Berarti jumlahnya itirazi aja ya, walam atlub itu ya. Wa kayfa yasihu dhalika wa huwa yaqul, sirif amin gini, walau anna ma'as'a li adna ma'ishatin kafani wa lam atlub qalilun minal mal, seandainya apa yang aku usahakan adalah untuk kehidupan yang sederhana, maka ini saya cukup bagiku sedikit dari harta, wa lam atlub, dan saya tidak akan mencarinya lagi. Kalau saya merasa orangnya qanaah gitu, cukup sedikit saja, tidak perlu untuk kita susah payah. Jadi kalau misalkan dijadikan ini pada bab tanazu', maka rusak maknanya. Tadi maknanya, jadinya kafani qalilun minal mal, niscaya mencukupiku sedikit harta dan niscaya aku tidak akan mencari yang sedikit ini, kan? Enggak pas. Wa kaifa yasihu dzalik? Bagaimana ini benar? Sedangkan dia pada bait setelahnya mengatakan walakinna ma'as'a li majdin mu'assali. Ya. Dia bukan sedikit yang dicari. Waqad yudrikul majdal mu'assala amthali, hanyalah yang aku usahakan, yang aku kejar-kejar adalah lima jidin. Biasanya ila ya, sa'ila ya, sekarang pakai li. Ditabmin mungkin makna fil yang lain ya. Ya kan? Apa itu fa'idha? Qul dia itu fa'idha? Sa'au ila zikrillah itu ya. Fa'sa'au ila zikrillah, pakai ila, pakai lam ya. Hanyalah aku mengejar majdin, kemuliaan, mu'assali, yang itu didapatkan dengan keturunan. Wa qad yudrikul majda al mu'assala anzali, dan terkadang didapatkan kemuliaan karena sebab keturunan ini oleh semisalku mu'assal ariqu al usul, di dalam kamus ariqul usul, keturunan orang tinggi, bangsawan. Wa innama qawluhu qalilun minal mal fa'ilu kafa, hanyalah ucapan beliau qalilun minal mal itu fa'il dari kafa. Wa huwa wahdah, hanyalah dia al mutawajjah ila al amal fi, yang diarahkan untuk beramal pada qalilun minal mal. Hanya kafa yang diarahkan kepada apa? Qalil sebagai apa? Fa'ilnya. Wa amma qawluhu, adapun ucapannya walam atlub falahu ma'mulun mahdhuf yufham min majmu'il kalam. Adapun walam atlub itu memiliki ma'mul yang dibuang, itu difahami dari keseluruhan kalimat ini. Wa taqdir, takdirnya kafani qalilun minal mul minal mal walam atlub al mulka. Ya, ini saya akan mencukupi sedikit harta dan saya tidak akan mencari al mulk, kekuasaan. Anpas salam atlub al mulk. Jadi maknanya, insyaAllah ya, seandainya aku apa yang aku usahakan adalah untuk hidup yang sederhana, niscaya sedikit harta itu akan mencukupiku dan niscaya aku tidak akan mengajar-ajar kemuliaan ataupun kekuasaan. Kemudian masih ada ya panjang. Wa yushtaratu fil amilain aidan. Ini syarat yang berapa? Yang keenam nanti insyaallah di murojaah ya. Pertemuan berikutnya. Wa yushtaratu fil amilain aidan an yakuna mutaqaddimaini 'alal ma'mul. Kemudian dipersyaratkan pada dua amil itu juga atau lebih dari dua agar keduanya mendahului ma'mulnya. Artinya qablu kan in amilani tadaya fi ismin 'amal qablu. Ya. Hanya kuna mutaqaddimaini 'alal ma'mul. Kal amtsilati allati dzakarnaha wallati dzakaraha asy-syarih. Seperti contoh-contoh yang kami sebutkan dan juga disebutkan oleh asy-syarih. Fa in taqaddama al-ma'mul, adapun kalau ma'mulnya mendahului dua amil ini, fa imma an yakuna marfu'an, maka bisa jadi amil yang mendahului ini marfu', maka dia memiliki i'rab sendiri, wa imma an yakuna mansuban atau budi mansub dan juga memiliki i'rab yang berbeda. Fa in taqaddama wa kana marfu'an, kalau ma'mulnya mendahului dan dia marfu', contoh Zaidun qoma wa qa'ada, Zaidun qoma wa qa'ada, fala amala li ahadil amilaini fi, maka tidak ada amalan untuk salah satu dari dua amil ini, hanya satu yang diamalkan, yang berikutnya tidak ada amalan. Fala amala, maka tidak ada amalan bagi salah satu dari dua amil ini pada Zaid. Bal kullu wahidin minhuma amil fi dhamirih. Keliru apa? Ada yang keliru. Maka tidak ada apa? Amalan bagi salah satu dari dua amil ini. Artinya dua amil ini tidak beramal pada Zaid gitu. Kan sudah tahu kan keadaannya? Isim didahulukan dari apa? Dari fi'ilnya. Kalau menurut pendapat orang Kufah mungkin enggak? Mungkin ya. Kalau menurut mazhabnya orang Kufah. Saya ulangi, Zaidun qama wa qa'ada, itu tidak ada amil, tidak ada amalan bagi salah satu dari dua amil ini. Tidak ada yang beramal, qama tidak beramal kepada Zaid sebagai fa'ilnya, qa'ada juga tidak beramal pada Zaid sebagai fa'ilnya. Bal kullu wahidin minhuma 'amilun fi dhamiri, bahkan masing-masingnya beramal pada dhamir yang kembali kepada Zaid. Nah itu, paham ya kalau marfu. I'rabnya juga kelihatan dari i'rabnya kan, Zaidun mubtada, qama fi'lun madhi mabni 'ala al-fath, fa'il mustatir fi, jawadan huwa, begitu juga qa'ada. Wa in kana mansuban, adapun kalau yang didahulukan itu mansub, contoh Zaidan darabtu wa ahantu, maka fal amilu fihi huwa awwalu al amilaini, maka yang beramal pada Zaid adalah ma'mul yang pertama. Walithani minhuma ma'mulul mahdhuf, dan untuk yang keduanya dikasih ma'mul yang mahdhuf, yadullu alaihi al madhkur, yang itu sudah ditunjukkan oleh ma'mul yang disebutkan Zaidan darabtu wa ahantuhu. Aula ma'mula lahu aslan, atau dia tidak memiliki ma'mul sama sekali gitu. Wa in tawassatul ma'mulu bainal amilaini, adapun kalau ma'mulnya berada di tengah-tengah antara dua amil, contoh darabtu Zaidan wa ahantu, fa huwa ma'mul lisabiq alaihi, maka dia ma'mul bagi amil yang mendahului dari dua amil tersebut. Walil mutaakhir anhu ma'mulun mahdhuf, dan bagi yang diakhirkan ada ma'mul yang dibuang yang ditunjukkan oleh ma'mul yang disebutkan. Wa qala syarah isyaratan wajizatan ila hadza syarat, dan sungguh asy-syarih mengisyaratkan kepada hal ini dengan isyarat yang sangat ringkas. Insyaallah ini menambah pengetahuan ya. Terus anda baca ulang-ulang. Kalau ada yang kurang paham, tanyakan lagi. Sampai di mana tadi kita baca? Nahu ya. Baru nahu kan? Ya. Sudah balik lagi aja. At-tanazu' kata syari' adalah ungkapan tentang diarahkannya dua amil kepada satu ma'mul. Contoh darabtu wa akramtu Zaidan, fa kullu wahid, maka masing-masing dari darabtu dan akramtu yatlubu Zaidan bil maf'uliyah. Menuntut Zaid sebagai maf'ulnya. Di sini tawafuq dari dua amil ini pada satu maf'ul ataupun pada maknanya. Tawafuq dalam jihah kebutuhannya kepada maf'ul. Wa hadza ma'na qawlihi in amilani ila akhirih. Kemudian wa qawluhu qablu ma'nahu anna al-amilain yakunani qabla al-ma'mul kama mathalna. Kemudian ucapan beliau qablu maknanya adalah bahwasanya dua amil itu yakunani berada sebelum ma'mul sebagaimana yang kami contohkan. Wa muqtadahu annahu law ta'akhkhara al-'amilani lam takunil mas'alah min babi tanazu'. Dan konsekuensinya adalah bahwasanya seandainya diakhirkan dua amil ini, maka masalahnya bukan bab tanazu'. Tadi kalau marfu', maka dua amil yang diakhirkan itu amilnya masing-masing dhamir yang kembali kepada ma'mul yang disebutkan. Kalau mansub, maka yang dia hanya menjadi ma'mul bagi amil yang pertama. Yang keduanya mahdhuf atau tidak dikasih ma'mul. Ya, di sini wa muqtadahu annahu law ta'akhkhara al-'amilani, konsekuensinya adalah bahwasanya seandainya diakhirkan dua amil, lam takunil masalah min babi tanazu'. Maka masalahnya bukan bab tanazu'. Ini sudah disebutkan tadi penjelasannya oleh Syekh Muhammad Muhyiddin, mirip juga yang dijelaskan oleh Al-Hudhari. Katanya ai li anna sabiq in rufi'a, anggap saya tulis persis. Cuma bahasa berbeda. Ai li anna sabiq in rufi'a ka zaidun qama wa qa'ada, fa kullu min al-fi'laini mustawfin li ma'mulihi wa huwa dhamiruh. Falam yatlubahu ya liya'mala fihi wa in nusiba ka zaidan darabtu wa akramtu fa huwa ma'mulun li awwal bi mujarradi wuqu'ihi aqbah falatlubu tsani kama qalahu ba'duhum. Sebagai berarti khilaf, maksudnya ada khilaf berarti kama qalahu ba'duhum. Kemudian wa qawluhu, kemudian ucapan beliau, an-nazim falil wahidi minhum al-amalu, maka bagi salah satunya dari dua amil atau lebih itu ditetapkan amalah. Ini dengan kesepakatan ahli nahwu. Maknanya adalah anna ahad al-amilaini ya'malu fi dhalika al-ismi dhahir, bahwasanya salah satu dari dua amil ini beramal pada isim dhahir tersebut. Wal akhar yuhmal, adapun yang lainnya diihmal. Wa yu'malu fi dhamiri, dan diamalkan pada dhamirnya. Dhamir dari isim al-dhahir, kama sayadhkuruh, sebagaimana yang akan disebutkan. Wala khilafa bainal basriyin wal kufiyin annahu yajuzu i'malu kulli wahidin minal amilaini fi dhalika al-ismi dhahir, walakin ikhtalafu fi al-awla minhuma. Tidak ada khilaf antara mazhabnya orang Basrah dan mazhabnya orang Kufah tentang bahwasanya boleh mengamalkan masing-masing dari dua amil ini pada isim yang dhahir tersebut. Hanyalah mereka berselisih, ataupun akan tetapi mereka berselisih pada yang lebih utama dari dua amil tersebut, mana yang diamalkan, apakah yang pertama atau yang kedua, mana yang lebih utama. Ya, kita baca juga ini catatan kakinya. Ra'a al-basriyun anna i'mala thani al-amilaini awla min i'mali al-awwal minhuma li thalathi hujaj. Orang-orang Basrah berpendapat bahwasanya mengamalkan yang kedua dari dua amil ini lebih utama dari mengamalkan yang pertama karena tiga hujjah. Anda perhatikan hujahnya mana yang lebih kuat, anda pilih. Yang pertama, masing-masing punya hujah. Yang pertama, annahu aqrabu ilal ma'mul. Ya, karena dia lebih dekat kepada ma'mulnya. Kalau bisa dikiaskan, ini tetangga yang jauh, ya yang dekat aja dulu. Dikasih, enggak cukup usaha makanannya. Wahiyal illatul lati dzakaruha syarih, inilah illah yang disebutkan oleh an-syarah. Yang kedua, annahu yalzam ala i'mali al-awwal minhuma al-fasl bainal amil wa huwa al-mutaqaddim wa ma'mulihi wa huwa al-ismu dhahir bi ajnabiyyin minal amil. Hujjah yang kedua dari mereka orang Basrah yang berpendapat bahwasanya lebih utama adalah mengamalkan yang kedua adalah yalzam ala i'mali al-awwal, dengan mengamalkan yang pertama itu melazimi adanya fasl, pemisah bainal amil, antara amil wa huwa al-mutaqaddim, yaitu yang mendahului, wa ma'mulihi, dan ma'mulnya itu isim dhahir, dengan ajnabi minal amil, amil yang ajnabi. Contohnya ya, darabtu akramtu zaidan, kita amalkan darabtu, berarti otomatis kita pisahkan antara darabtu dengan ma'mulnya zaidan dengan ajnabi, ya kan. Wa huwa dhalika al-'amil tsani, yang ajnabi itu adalah amil yang kedua. Wa ma'anna al-fasla bain al-'amil wal ma'mul mughtafarun fi hadzal bab lid-dharurati allati alja'at ilayhi. Fa huwa khilaf al-asl 'ala al-aqal. Meskipun al-fasl memisahkan antara amil dengan ma'mul itu mughtafar, masih dimaafkan. pada bab ini li darurah, karena perkara darurat al-jad ilaih yang mengharuskan demikian. Fahuwa khilaful asal alal aqal, maka dia menyelisih hukum asal paling tidaknya. Yang ketiga, annahu yalzamu ala i'malil amil al-awwal fi lafdhil ma'mul an ta'fifa 'alayhi al-jumlata atau an tu'fafa 'alayhi al-jumlatu al-ula wa hiya jumlatul 'amil al-awwal ma'a ma'mulihi qabla tamamiha wal 'athf qabla tamamil ma'thuf 'alayhi khilaful asl. Kelaziman berikutnya yang kurang bagus katanya adalah bahwasanya mengamalkan ya amil yang pertama melazimkan ya. Saya ulangi, yalzamu ala i'malil amil awal fi lafdil ma'mul, mengamalkan amil yang pertama pada lafad ma'mul itu melazimkan. Antu'taf, ini ilmiah apa antu'taf? Sa'ilnya dari yalzam ya. Mengamalkan amil yang pertama pada lafad ma'mul itu mengharuskan untuk diatofkan ya kepadanya jumlah yang pertama ya. Antu'taf alaihi al-jumlah al-ula, mengatofkan kepadanya jumlah yang pertama. Kepadanya kepada apa? Hak lafad ma'mul, iya kan? Ya. Jadi mengamalkan amil yang pertama pada lafad ma'mul, itu kelazimannya adalah engkau mengatofkan kepada lafad ma'mul tersebut jumlah yang pertama. Yaitu jumlah al-amilul awal ma'amuli, jumlah amil yang pertama bersama apa? Ma'mulnya. Sebelum sempurna. Ya. Contohkan dulu yang mansub contohnya tadi. Ya, darabtuhu atau qoma ya. Qoma mengamalkan yang pertama qoma ya. Bagaimana yang pertama? Qoma wa qa'ada gitu ya. Qoma wa qa'ada qoma wa qa'ada az-zaidan, qoma wa qa'ada az-zaidan, yaitu qoma wa qa'ada az-zaidan diamalkan di sini qoma. Adapun yang keduanya dikasih apa? Dhamirnya qoma wa qa'ada az-zaidan. Katanya kelazimannya adalah engkau mengatofkan ya jumlah yang pertama, jumlahnya mana? Qoma itu ya. Antu'taf 'alaihi al-jumlah al-ula, engkau mengatofkan kepadanya jumlah yang pertama bersama makmulnya sebelum sempurna dia mengambil makmulnya. Iya kan? Koma, belum sempurna kan dia mengambil makmulnya, fa'ilnya, tapi sudah diatofkan. Ya, kepada jumlah yang setelahnya. Wal 'athfu qabla tamamil ma'thuf 'alaihi khilaful ashl, dan mengatofkan sebelum sempurna ma'thuf 'alaihnya, ma'thuf 'alaihi jumlah yang sebelumnya, itu menyelisih hukum asal. Ya. Syaf amil ya. Jadi mengatofkan amil yang pertama, ya mengatofkan atau mengamalkan amil yang pertama pada lafaz ma'mul itu mengharuskan untuk diatofkannya jumlah yang pertama kepadanya pada lafaz ma'mul itu, ya sebelum dia sempurna, sebelum dia mengambil ma'mulnya, ya, dan dalam hal ini menyelisih apa hukum asalnya. Kalau dikatakan qoma wa qa'ada az-zaidan, di sini qoma diatofkan kepada qa'ada sebelum qoma sempurna mengambil fa'ilnya yaitu az-zaidan. Ini menyelisih hukum asal. Kemudian yang berpendapat bahwasanya yang lebih utama adalah mengamalkan yang pertama, yaitu mazhabnya orang Kufah, juga punya hujjah. Wara'al kufiyun anna i'mal al-awwali awla min i'mal al-thani li'illataini. Adapun orang-orang Kufah berpendapat bahwasanya mengamalkan yang pertama lebih utama daripada mengamalkan yang kedua, karena dua alasan. Yang pertama annahu asbaqu aqdamu dzikra. Yang pertama karena dia yang pertama ini dari sisi penyebutannya lebih mendahului asbaq. Ya, aqdam. Lebih mendahului dan lebih apa? Lebih cepat dan lebih mendahului gitu. Ya, penyebutannya wa hiya al-illah allati dzakarahu asy-syarih. Dan ini juga illah yang disebutkan oleh syarih. Wasaniyah, yang kedua, annahu yatarattab ala i'malil 'amil tsani fi lafdhil ma'mul al-madhkur an tudmira dhamiran fil 'amil awwal minhumā. Yatarattab ala i'malil 'amil tsani, berkonsekuensi ataupun mengamalkan gitu ya, mengamalkan amil yang kedua mengakibatkan, ya ulang ya, i'malu al-amil tsani fi lafdil ma'mul al-madzkur, mengamalkan amil yang kedua pada lafaz ma'mul yang disebutkan itu mengakibatkan atau berkonsekuensi antub mira dhamiran, pada engkau mengidmarkan dhamir, menyebutkan dhamir fil amil al-awwal, pada amil yang pertama dari keduanya. Fayakunu fil kalam, sehingga pada kalam itu ada idmar sebelum disebutkan isim dhahirnya. Wa huwa ghairu jaiz indahum, dan ini tidak boleh di sisi mereka. Wa khilaful asli indal basriyin, dan menyelisih hukum asal indal basriyin. Contohnya apa? Kalau kita mengamalkan apa yang kedua ya tadi. Ya, qoma wa qa'ada az-zaidani. Qoma wa qa'ada az-zaidani. Lihat konsekuensinya katanya. Kalau kita mengamalkan apa? Yang kedua. Ya. Qoma wa qa'ada. Betul ya? Qoma, betul. Ini mengamalkan yang pertama yang kedua. Yang kedua kan? Qoma wa qa'ada az-zaidani. Katanya di sini mengamalkan amil yang kedua pada lafaz ma'mul yang disebutkan ini mengharuskan tudmir dhamiran fil amil, untuk menyebutkan dhamir tudmir, mengidmarkan dhamir pada amil yang pertama. Qomanya qoma tadi kan waqa'ada zaidani. Fa yakunu fil kalami al idmar qabla dzikr, sehingga pada kalam itu ada idmar ya sebelum disebutkannya. Ya. Kan enggak boleh tadinya itu katanya. Tadi kan apa? Qoma apa? Qoma wa qada az-zaidani. Di situ kan ada dhamir berarti kan. Qoma. Dalam kondisi belum disebutkan isim dhahirnya. Biasanya kan a'id kembali kepada yang sebelumnya kan isim dhahirnya. Fa yakunu fil kalami al-idmar qabla dzikr, sehingga pada kalam itu ada penyebutan dhamir sebelum disebutkannya isim dhahir. Dan ini warja'iz indahum, tidak boleh menurut orang-orang Kufah, dan menyelisih hukum asal menurut orang-orang Basrah. Jadi paham enggak ini hujah yang kedua? Itu bahwasanya mengamalkan amil yang kedua pada lafaz ma'mul yang disebutkan itu berakibat pada engkau mengidmarkan ya dhamir pada amil yang pertama. Yang tadi qoma ya waqa'ada az-zaidani. Tapi kalau diamalkan yang pertama qoma. Tuh. Waqa'ada az-zaidani. Fayakunu fil kalami al-idmar qabla dzikr wa huwa ghairu jaiz, dan itu tidak boleh kata wa khilaful asl 'indal basriyin. Bisa jadi paham ini ya. Contohnya tadi, perhatikan contohnya. Kalau dikatakan apa? Qoma waqa'ada az-zaidani, maka di situ ada apa? Idmar qoma sebelum disebutkan. Walikul fariqin min al-fariqaini mustanadun min as-sama'anil Arab, dan masing-masing dari dua kelompok ini memiliki sandaran dari nukilan ucapan orang Arab. Thumma innahu qad yujad fil kalami ma yujibu i'mal tsani, kemudian di sana terkadang ada faktor yang mengharuskan untuk mengamalkan yang kedua. Terkadang didapati pada kalam itu faktor yang mengharuskan untuk mengamalkan yang kedua. Seperti dalam contoh ucapanmu darabtu bal akramtu Zaidan. Ini wajib enggak mengamalkan yang kedua? Kenapa? Karena hidrob di sini. Dibatalkan dorobtunya di sitrok dengan bal. Dorobtu bal akramtu Zaidan. Mukul enggak? Enggak. Hanya. Atau didiamkan sebelumnya ya. Dorobtu bal akramtu Zaidan. Saya pukul. Bahkan saya muliakan Zaid. Tapi di sini maknanya dibatalkan ya. Waqad yujadu fi ma yujibu i'mal al-awwal. Dan terkadang di sana ada juga didapati faktor yang mengharuskan untuk mengamalkan yang pertama. Sama fi qaulika, seperti dalam contoh ucapanmu la akramtu wala qaddamtu Zaidan, saya tidak akan memuliakan dan tidak akan qaddamtu mendahulukan Zaid. Nah, ini juga ini mengamalkan yang pertama. Kemudian kita kembali, fadhhab al-basriyun ila anna thaniya aw ila anna thaniya awla bih. Orang-orang Basrah berpendapat bahwasanya mengamal naqi itu falam ankul an dharbi misma'. Ingkana apa kamal minal abid. Meskipun yang kedua itu lebih apa? Lemah amalannya dari yang pertama. Dengan dalilnya tadi lebih lemah tapi tetap gitu diamalkan. Di sini ad-dharbi yang diamalkan kan? Yang kedua berarti kan? Meskipun dari si amalan lebih kuat gitu laqiya. Ada dalil yang muhim. Saya ulangi tadi, bahwasanya yang kedua itu lebih utama ya meskipun dari sisi amalan apa lebih lemah. Mengapa lebih utama ya dengan dalil tadi istidlal mereka dengan mengamalkan masdar yang dihiasi dengan al. Laqitu falam ankul anid dharbi misma'in. Kemudian liqurbihi minhu. Ya, liqurbihi minhu. Karena amil yang kedua itu dekat dengan ma'mul yang madzkur. Juga wali salamati minal ataf qabla tamamil ma'tuf alaih yang sudah lewat tadi wa minal fasli bainal amil wal ma'mul, karena dekatnya amil yang kedua dengan al ma'mul al madzkur dan juga karena selamatnya hal itu dari al ataf qabla tamamil ma'tuf alaih, pengatofan sebelum sempurnanya ma'tuf alaih, dan juga selamat dari al fasl bainal amil wal ma'mul, pemisah antara amil dan ma'mul. Wa dhabal kufiyun ila anna al awwal awla. Dan orang Kufah berpendapat bahwasanya mengamalkan amil yang pertama itu lebih utama. Litaqaddumihi ulmah taqul qumtu wa sirtu wa zaidan in u'milati tsani. Qumtu wa sirtu wa zaidan in u'milati tsani. Engkau katakan qumtu wa sirtu wa zaidan apabila engkau mengamalkan yang kedua. Jadi kalau diamalkan yang kedua dikatakan qumtu wa sirtu wa zaidan. Qumtu wa sirtu wa zaidan. Dibuang ma'mul qumtu karena fadlah. Kemudian kalau engkau mengamalkan yang pertama, qumtu wa sirtu wa iyyahu wa zaidan. Qumtu wa sirtu wa iyyahu wa zaidan. Demikian kata beliau. Wa qumtu wa sirtu wa iyyahu wa zaidan in u'milati al-awwal. Al-muhim Abtana Zuhaini insyaAllah mudah ya urusannya. Boleh dengan dua sisi. Meskipun dalam Al-Quran yang ada adalah mazhabnya orang Basra ya, mencocoki mazhabnya orang Basra itu mengamalkan yang ke dua. Kemudian wa u'milal muhmala fi dhamirima. Wa a'milal muhmala fi dhamirima تنازعه والتزم تزما كيحتنان ويسيء ابناك وقد دغ واعتدي عبداك وأعمل المهمل في ضمير ما. Amalkanlah amil yang diihmal pada dhamir, yakni pada dhamir dari ma'mul yang disebutkan ya. Amalkanlah yang muhmal pada dhamir dari ma'mul yang disebutkan ya. Tanaza'ahu wal tazimal tuzima. Amalkanlah amil yang muhmal pada dhamir yang diperbutkan oleh dua amil itu. Ma tanaza'ahu. Amalkanlah amil yang muhmal pada dhamir isim yang diperseterukan oleh dua amil itu. Wal tazimal tuzim. Haruskanlah, wajibkanlah apa yang diwajibkan. Nanti akan dijelaskan syarahnya. Ini ma'idmar. Kayuhsinani wa yusi'u ibnaka. Yuhsinani wa yusi'u ibnaka. Berbuat ihsan dan berbuat jelek ibnaka, dua anak laki-lakimu. Di sini mengamalkan yang pertama apa yang kedua? Mengamalkan yang kedua. Maka yang pertamanya dikasih apa? Bomir. Dan ini di sini sifatnya wajib atau tidak? Memberikan bomir pada yang pertama. Yuhsinani wa yusi'u ibnak, wajib tidak? Wajib karena dia umdah kan fa'il. Nah, wal tazim al tuzim. Lazimilah dhamir pada yang memang wajib ditetapkan pada yang dhamir. Yuhsinani enggak boleh dikatakan apa? Yuhsinu wa yusi'u ibnak. Tapi yuhsinani wa yusi'u ibnak. Karena diamalkan yang kedua maka yang pertamanya wajib dikasih dhamir karena dia umdah fa'il. Waqad bagha wa'tada ya 'abdaka. Ya, dan sungguh telah bagha berbuat zalim melampaui batas berbuat zalim wa'tadaya dan melampaui batas abdaka dua budakmu. Di sini yang diamalkan mana? Yang pertama yang kedua? yang pertama. Maka yang keduanya dikasih dhamir. Ini pun wajib karena umdah fa'il di sini yang dibutuhkan dari dhamir fa'il. Jelas ini ya. Jadi amalkanlah ma'mul al-amil yang muhmal pada dhamir dari isim yang diperbutkan oleh dua amil dan tetapilah apa yang wajib ditetapi. Seperti yuhsinani wa yusi'u ibnak. Di sini wajib menetapi dhamir pada fa'il ataupun amil yang muhmal. Contoh juga waqad bagha wa'tada ya'dak samad. Ai idza u'milat idza a'malta ahad al-amilain fi adh-dhahir wa ahmalta al-akhar anhu fa'amil al-muhmala fi dhamir adh-dhahir, yani apabila engkau mengamalkan salah satu dari dua amil pada isim dhahir dan kau abaikan yang lain darinya dari isim dhahir, fa'amil al-muhmala fi dhamir adh-dhahir, maka amalkanlah yang muhmal pada dhamir yang kembali kepada isim dhahir. Ya, ada catatan kaki bidhabitil mutabaqah min adh-dhamir lidh-dhahir, dengan batasan adanya mutabaqah, selarasan antara dhamir dengan isim dhahir dalam hal mufrad. Ya, wa khilafu min at-tasniyah wa jama' wa fi tadhkir wa khilafu min at-ta'nits. Waltazim al-idmar, maka tetapkanlah dhamir, wajibkanlah, haruskanlah idmar, penyebutan dhamir. In kana matlubul amili mimma yalzam dhikruhu wa la yajuzu hadzuha. Kapan itu wajib untuk kita menetapkan dhamir? In kana matlubul amil, jika yang keduanya yuhsinu wa yusi'ani ibnak. Fa kullu wahidin min yuhsinu wa yusi', maka masing-masing dari yuhsin dan yusi' yatlubu ibnaka bil fa'il, ya, menuntut ibnak sebagai fa'ilnya. Fa in a'malta thaniya wajaba an tudmira fil awwali fa'ilah. Apabila engkau amalkan yang kedua, amil yang kedua, maka wajib untuk kau idmarkan, ya, pada yang pertamanya. Sebutkan dhamir pada yang pertamanya. Engkau idmarkan fa'il pada yang pertamanya dalam bentuk dhamir. Engkau sebutkan fa'ilnya pada yang pertama dalam bentuk dhamir. Fataqul yuhsinani, engkau katakan yuhsinani wa yusi'u ibnak. Wa kadzalika in a'malta al-awwala wajaba al-idmaru fi tsani. Demikian pula apabila engkau mengamalkan yang pertama, maka wajib bagimu untuk menyebutkan dhamir pada yang kedua. Fataqul yuhsinu wa yusi'ani.